Seseorang akan yang selamat daripada dosa, ia harus sabar. Seseorang akan menggapai cita-citanya tinggi juga dengan sabar. Jadi semuanya itu kembali kepada sabar. Dan sabar itu adalah sebuah sifat keadaan yang menjadikan seseorang itu tidak terburu-buru dalam bertindak. Sifat sabar juga yang menyebabkan orang itu menjadi seseorang yang melihat, memandang segala sesuatu itu pada hakikatnya, bukan dohirnya. Tapi ketika terjadi sesuatu maka dipandang apa di balik itu. Sehingga kalau terjadi sesuatu maka dia langsung melihat Allah penyebabnya dan bukan manusia yang menjadi sebab itu. Nah, begitu pula sifat sabar itu menjadikan seseorang itu kuat pendiriannya. Ketika terjadi suatu musibah, maka dia langsung serahkan kepada Allah SWT. Karena betul-betul mengetahui akan status dirinya sebagai seorang hamba yang tidak ada pilihan, tidak ada selah, tidak ada jalan keluar jika Allah tidak berkehendak. Jika Allah tidak ingin memberikan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, bisa memberikannya. Dan jika Allah ingin mencegah, tidak ada yang bisa memberikannya. Gal, oleh karena Imam Ali mengatakan bahwanya sabar itu dari keimanan, seperti kepala diri jasad seseorang. Ada seseorang yang hidup tanpa kepala, begitu pula keimanan tidak akan tumbuh, tidak akan hidup kecuali dengan kesabaran. Jadi sifat sabar ini adalah sifat yang paling utama untuk kita terapkan di dalam diri kita, dan kita terapi jiwa dan hati kita untuk menjadi orang yang sabar itu. Apalagi kita hidup di dunia yang memang Allah sudah gariskan dan tentukan bahwasanya setiap manusia itu akan menjadi sasaran dari setiap ketentuan Allah. Dari satu saat ke saat yang lainnya berbeda-beda. Ada saat-saat manusia diberikan sasaran kesabaran untuk diuji syukurnya. Dijadikan sasaran ujian. Dan terkadang pada saat lainnya, Allah Ta'ala menjadikan manusia sasaran kenikmatan untuk diuji syukurnya. Atau bencana untuk diuji kesabarannya. Dan begitu seterusnya. Nah, maka orang yang sabar itulah yang berhasil melewati segala ujiannya itu. Setiap hari pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan dunia. Yang tidak mengenakan kita di dunia ini itu selalu setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari. Setiap hari itu batas yang terlalu besar. Setiap jam. Setiap per 2 jam. Bahkan setiap setengah jam. Atau bisa jadi setiap 10 menit. Pasti ada sesuatu yang kita tidak merasa enak. Dan tidak terlampiaskan apa yang menjadi keinginan kita. Satu-satunya solusi untuk menghadapi itu semuanya, senjatanya itu adalah cuma sabar. Wasabru ala salasati aqsam. Dan sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Semua itu ada tingkatan-tingkatannya. Sabar juga ada tingkatannya. Sabar juga ada macam-macamnya. Sebagaimana segala sesuatu juga ada macam-macamnya. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, sabar terhadap taat kepada Allah. Jadi sabar melaksanakannya. Sabar untuk menjalankannya. Dia sabar untuk tu'addiha kama amarakallah ma'al ikhlasi wal hudur. Sabar menjalankan semua ketaatan yang diperintahkan Allah Ta'ala dengan landasan ikhlas dan berusaha untuk hudur di dalamnya. Sabar bangun malam, sabar salat 5 waktu, sabar menjalankan ibadah puasa, sabar taat kepada orang tua dan guru, sabar kita itu melaksanakan akhlak yang baik kepada sesama. Itu semua sabar-sabar menjalankan taat kepada Allah SWT. Itu macamnya sabar. Yang kedua, wasabrun an maksiatillah. Sabar terhadap maksiat Allah. bi'an tajtanibaha kama nahakallahu haya'an minhu wa khaufan min iqabih. Yaitu dengan cara menghindari kemaksiatan sebagaimana hal itu dilarang oleh Allah dengan landasan karena malu kepadanya dan takut kepada siksanya. Landasan kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah adalah malu kepadanya. Kenapa harus malu? Karena ibaratnya Allah SWT sebagai Tuhan kita, ibarat seseorang yang setiap hari dia ngasih makan kita, setiap hari dia ngasih minum kita, setiap hari dia yang memberikan pakaian kita, yang memberikan kenikmatan kita, yang menjadikan urat kita, semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tidak ada yang sakit, sehat badan kita, ada yang dimakan pada hari itu, ada tempat naungan dan sebagainya. Siapa yang memberikan? Allah SWT. Bayangkan kalau seumpama ada seorang yang setiap hari kamu selalu dimanjakan olehnya. Mau tidur dipijat, mau makan disiapkan, bahkan kadang-kadang disuapi misalnya. Mau uang disediakan, semuanya disediakan. Kira-kira kita bagaimana kepada orang itu? Tentunya kita malu untuk sampai melanggarnya atau mengkhianatinya. Begitu pula Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan hanya yang memberi makan kamu, yang menyuapi kamu. Allah Ta'ala menyuapi kamu sebenarnya. Siapa yang memberikan kekuatan di tangan kita? Allah. Berarti Allah Ta'ala yang menyuapi kita. Allah Ta'ala yang membuat kita itu mempunyai kemampuan menggerakkan tangan kita sehingga masuk ke dalam mulut kita itu Allah SWT. Kenapa? Perbandingannya adalah berapa banyak orang yang stroke sehingga dia itu tidak mampu untuk menyuapi diri sendiri sehingga orang lain menyuapinya. Menggerakkan tangannya saja dia tidak mampu. Semua yang memberi kenikmatan itu siapa? Allah SWT. Harusnya kepada orang itu yang memanjakan kita, kita malu, atau kepada Allah yang sangat luar biasa karunia dan pemberiannya kepada kita. Harusnya kepada Allah. Kadang-kadang kita sholat dengan pakaian seadanya. Tapi kalau kita bertemu dengan tamu yang agung, kita dengan pakaian yang mentereng, yang sudah dipilah-pilih, yang sudah disetrika sebelumnya. Tapi kalau sholat seadanya, pakai kaos oblong kadang-kadang, na'udzubillah. Ini kenapa timbul yang semacam ini? Ini menandakan bagaimana ketakutannya, penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kadar itulah keimanannya. Dengan kadar seperti itulah dia itu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah seperti itu. Oleh karenanya mengagungkan Allah itu termasuk keimanan. Wa may ya'dhim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau kita mau pakai pakaian, mau sholat pakai pakaian yang paling bagus, yang paling sempurna, pakai minyak wangi yang paling harum. Itu berarti apa? Berarti benar-benar itu mengagungkan Allah SWT. Jadi kita melakukan meninggalkan maksiat itu karena malu kepada Dia. Terlalu banyak anugerah yang diberikannya, terlalu banyak jasanya. Tidak mungkin kita akan membalasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga apa? Malu aku mau berbuat maksiat kepadanya. Aku melanggar perintahnya, aku malu. Kenapa? Terlalu dimanjakan, terlalu banyak karunianya, terlalu banyak kenikmatan yang telah diberikannya untuk kita. Yang ketiga, wasabrun ala musibah bitarkil jazak wasyakwa ilal khalqi hatta yaruddaha bihusni azaimiha. Sedangkan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Apa itu sabar terhadap musibah itu? Sabar terhadap musibah itu adalah dengan tidak melakukan jazak. Apa itu jazak? Jazak itu tidak menerima, melawan, membantah. Wasyakwa, dia mengadu. Tidak mengadu, orang sabar itu terhadap musibah tidak mengadu. Ilal khalqi, kepada makhluk. Apa gunanya mengadu kepada makhluk, curhat kepada makhluk? Apa gunanya? Apa yang bisa dilakukannya? Yang ada adalah tambah melebar, menyebar aib tentang diri kamu, kekurangan tentangmu. Itu yang ada. Apa yang bisa mereka lakukan? Gak bisa melakukan apa? Supaya dikasihani, sebatas apa kasihan yang kita dapatkan. Apa faedah kasihan mereka pada kita? Enggak ada. Lebih baik kita bangun malam, kita curhat kepada Allah. Kita tuangkan semuanya kepada Allah. Dan itulah ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling inti itu adalah kalau kita itu mengadu kepada Allah. Bertadarruk, memohon-mohon kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Itulah tujuan dan inti daripada semua ibadah itu seperti itu. Daripada manusia? Mungkin kalau kita datang kepada manusia mengadu sekali ya diterima. Dua kali sudah mulai bosan dia. Tiga kali apalagi. Emang ente pikir anak gak punya masalah apa? Mungkin manusia itu akan berkata begitu. Karena mengadu kepada orang yang juga banyak musibahnya. Nah, lebih baik mengadu pada siapa? Mengadu pada Allah. Kecuali kalau mengadunya itu untuk mencari solusi. Gambaran bagaimana kira-kira keluar daripada masalah itu. Ya silahkan, itu diperintahkan. Nah, tapi kalau cuma mengadu gak ada artinya. Mengadu doang. Menceritakan tentang apa yang dia alami dan sebagainya. Buat apa? Apalagi sampai bukan mengadu, tapi menceritakan tentang maksiat-maksiat yang dahulu. Itu Allah Ta'ala akan murka kepadanya dan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi dulu waktu aku sebelum masuk pondok ini, aku pacaran, aku ini, sebagainya. Nah, itu hati-hati, jangan ceritakan. Menceritakan semacam itu akan menjadi sebab akhirnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, Al-Mujahir. Yang menampakkan. Tadinya sudah ditutup, Allah Ta'ala ditampakkan. Nah, karena penampakannya itulah. Akhirnya, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah waliyadu billah. Oleh karenanya di sini enggak usah kita mengadu pada orang. Biar kita elus dada kita lalu kita melihat ke atas langit sana. Sebagai pertanda bahwasanya kita serah diri dan pasrah kepada Allah. Harusnya seperti itu. Kenapa enggak ada suatu masalah itu yang tidak ada akhirnya? Pasti ada akhirnya. Grafik yang namanya cobaan itu sama seperti grafik naik turunnya segala sesuatu di dunia ini. Pohon bertambah kecil, tumbuh menjadi besar, terus sampai puncaknya. Habis itu, rontok, rontok, rontok, habis mati. Habis itu pula, yang namanya grafik musibah itu seperti itu, awalnya kecil, membesar, membesar, membesar, sampai pada puncaknya kecil, kecil, kecil, kecil, habis, selesai, sudah. Cuma biasanya, perbedaan antara dua musibah, musibah dunia dan musibah agama itu, kalau musibah agama itu langsung besar pertamanya, tapi mengecil, habis. Tapi kalau musibah agama nggak langsung besar, dimulai dari yang kecil dulu, kemudian membesar, membesar, membesar, sampai kemudian tambah besar, bukan tambah kecil, tambah besar kalau dibiarkan. Kalau tidak dihabisi. Sehingga apa? Kalau sudah besar, jadilah dia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Nah, jadi oleh karena ada sebagian ulama, aulia yang berdoa, Allahumma ja'al musibatana fi dunyana la fi dinina. Ya Allah, jadikanlah musibah kami dalam dunia kami, jangan dalam urusan agama kami. Karena kalau musibah dalam dunia itu tidak membawa arti nanti di akhirat. Tidak akan dibawa sampai di akhirat. Tapi kalau musibah agama akan dibawa sampai di akhirat. Sebelumnya di alam barzah dahulu. Nah itu. Tapi kalau musibah dunia tidak. Pertamanya aja besar. Orang tua kita meninggal besar. Kita menangis. Kita sedih. Tapi habis itu hari kedua sudah kurang. Hari ketiga kurang. Terus sampai habis. Akhirnya kita melupakan orang tua yang sudah meninggal itu. Tapi kalau urusan agama. Musibah agama. Enggak pakai jilbab kan juga. Enggak pakai jilbab kan dosa kecil. Nanti lama-kelamaan membiarkan dirinya itu berkenalan sama laki-laki. Lama-kelamaan dia itu jalan bersama-sama. Lama-kelamaan tidur bersama na'udzubillah. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi anggap enteng. Musibah yang terkait dengan agama itu termasuk musibah. Karena itu adalah makernya Allah. Tipuannya Allah kepada manusia. Wala ya'man makrallah illal qaumul. Khasirun, tidak ada yang merasa aman daripada tipuan Allah kecuali orang itu adalah orang yang merugi. Jadi artinya apa? Apakah Allah itu suka menipu? Padahal Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk menjauhi tipuan. Nah, maksudnya Allah Ta'ala itu kan menciptakan manusia untuk diuji. Diuji dengan apa? Dengan tipuan-tipuan. Dibikinlah musibah yang juga merupakan sebuah tipuan itu. Musibah itu tipuan. Kenapa tipuan? Karena yang tadinya kelihatan musibah sangat berat sampai kita pada waktu itu mengharapkan kita harus mati, mengharapkan mati. Nah, sekarang setelah lewat itu musibah, masih mau mengharap mati. Nah, itu loh, tipuan. Dunia itu tipuan. Tipuannya siapa? Allah. Untuk apa? Untuk menguji. Menguji gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar menjalankan musibah itu, ujian itu dalam keadaan sesuai dengan yang diarahkan, sehingga dia itu berpredikat sebagai seorang yang sukses atau siapa yang gagal. Semoga kita termasuk sukses terus. Nah, siapa yang sukses? Yang sabar ini. Yang sukses itu yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya apa? Inna lillahi, kami semua milik Allah. Kami semua itu adalah milik Allah. Jadi kita tidak memiliki. Siapa bilang kita memiliki? Kita punya istri, kita miliki istri? Enggak, kita cuma mempunyai kesempatan mempunyai istri. Kita mempunyai suami, berarti suami itu milik kita? Tidak, bukan milik kita. Tapi itu adalah milik Allah. Cuma kita punya kesempatan memiliki suami yang menjadi sebuah tambatan hati dan pahala serta ridha Allah di dalamnya. Jadi bukan cuma kita memilikinya, kita nggak bisa memilikinya. Kalau memilikinya itu kita mau di kemana-mana serah buat kita. Mau kemana-mana nggak bisa kita itu memiliki suami, menguasai suami. Nah gitu. Begitu pula kita mempunyai HP, kita mempunyai baju, kita mempunyai semua itu bukan memiliki, tapi mempunyai kesempatan. Fahim, barang itu yang milik Allah ada bersama kita untuk digunakan. Silakan gunakan untuk apa? Itu adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita. Kita punya orang tua, kesempatan kita punya orang tua. Kalau sudah Allah ambil, enggak ada yang bisa mencegah. Berarti sudah selesai sudah kesempatannya. Nah, tapi kita harus sabar. Karena apa? Karena ketika diambil, itu adalah yang diambil itu miliknya Allah, bukan milik kita. Sama seperti kalau Ustaz misalnya pinjamkan HP-nya Ustaz kepada kalian. Akhirnya pada waktunya Ustaz minta HP itu. Kalian mau mencegah? Atas dasar apa? Apa kamu gila? Itu kan milik Ustaz, kok dicegah? Nah gitu. Makanya kan lihat bagaimana seorang istri yang sangat-sangat salihah karena didikan Nabi Muhammad SAW, yaitu istri daripada sahabat Abi Thalha, di mana dia mempunyai seorang anak yang sangat disayangi dan dicintainya. Ketika akan berperang bersama Nabi SAW, maka anak itu sakit. Ternyata sebelum dia kembali, dia meninggal. Ketika kembali, anaknya sudah meninggal. Tapi lihat bagaimana seorang ibu yang solihah itu. Dia tidak terbawa dengan kesedihannya, tapi yang ada itu disimpannya jenazahnya itu. Disembunyikannya. Kemudian, sampai dia itu datang karena kangen sama istrinya, berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Sampai disediakan makan dulu. Ketika sedang makan itu dikatakan oleh istrinya, kalau seumpama ada seorang yang menitip sesuatu kepadamu, lalu orang itu akan mengambil kembali titipannya itu, apakah dicegah? Kalau tidak harus diberikan, itu haknya dia. Kalau kita mencegah gimana? Kalau kita mencegah berarti kita termasuk zalim. Nah, itulah yang terjadi pada kamu sekarang. Itu setelah makan, setelah tidur, setelah enak. Apa itu? Anakmu yang kau cintai sekarang sudah diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Marah dia. Disangkanya apa yang dilakukan oleh si istri itu salah. Karena dia sampai makan seenak-enaknya, padahal ayah anaknya meninggal. Sampai dia tidur bersama istrinya. Disangkanya dia itu melakukan sebuah kenikmatan di atas kesengsaraan. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Begitu laporkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata kepada dia, apakah kamu berhubungan badan semalam? Galia, insya Allah dari hubungan badan itu akan menyebabkan sebuah janin yang akan menggantikan anakmu yang telah hilang itu. Dan ini semua engkau dapatkan karena berkat istrimu yang soliha itu. Nah, jadi seperti itu. Melihat sesuatu itu, kalau orang itu sabar, maka enggak terburu-buru memutuskannya. Dia renungkan dulu, apa yang terbaik untuk aku lakukan. Nah, itu kesabaran. Oleh karena di sini, katanya, sabar terhadap musibah itu adalah dengan tidak mengadu. Dia menerima, tidak menyalahkan orang lain yang menjadi penyebabnya. Kemudian mengembalikannya bihusni azaimiha dengan sesuai dengan tepat sasarannya, seperti yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sabar terhadap musibah itu sebenarnya tingkatan sabar yang paling rendah, bukan tingkatan sabar yang paling tinggi. Sesuai dengan tingkatan yang disebutkan tadi, itulah yang paling tinggi. Sabar terhadap musibah itu yang paling rendah itu. Nah, sabar terhadap musibah itu apa? Begitu terjadi, langsung ingat Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Terjadi sesuatu bagi kita, langsung ingat Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang melaksanakan. Nah, ketika itu dia pasrah pada Allah, menerima ketentuan Allah dengan selapang-lapangnya, berarti dia itu termasuk sabar. Tapi kalau pada waktu itu dia itu mengatakan, andai kata, coba, aku enggak ini, enggak itu, dan sebagainya, kenapa ini bisa terjadi? Itu termasuk orang yang tidak sabar. Begitu terjadi, langsung diam. Ini Allah yang menentukan. Pasti di balik itu ada sebuah hikmah yang terkandung dalamnya. Lebih baik aku sabar, dan aku tunggu saja kenikmatan dan hikmah yang ada di balik itu. Selesai, sudah. Lalu kalau dia, kenapa sih diginiin, kenapa ini? Coba kamu itu datang sebelumnya, kamu gak bakal terjadi ini. Itu adalah orang yang tidak sabar. Makanya Allah ada mengatakan, lau walim wa kaifa qauluzil hamak ya'tarid alallah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq. Lau, kata-kata, andai kata, atau seumpama. Walim, kenapa harus kamu lakukan semacam ini? Wa kaifa, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi semua itu qauluzil hamak, perkataan orang-orang yang bodoh, ahmak gitu, orang bodoh itu. Ya tarid Allah, menentang kepada Allah alladhi khalaq, yang menciptakan dia. Wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq, yang telah menentukan segala sesuatu pasti dengan benar. Enggak mungkin salah, pasti dengan benar. Semua yang ditentukan Allah pasti benar, enggak ada yang salah. Jadi mulai saat ini selalu kamu hukumi apa yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang benar. Itu yang pasti yang benar. Itu harus, itu tingkatan dasar. Fahim, sabar itu seperti itu. Begitu terjadi langsung, ini ketentuan Allah yang pasti benar. Enggak ada ketentuan Allah yang salah. Baik itu merupakan sebuah kenikmatan maupun sebuah keburukan. Pasti itu yang benar. Cuma pasti itu yang tepat. Ketepatan dan kebenaran itu dikembalikan kepada neracanya Allah, bukan neraca kita. Karena Allah itu menghukumi dengan luasnya ilmu. Nggak bisa kita memutuskan dengan sempitnya ilmu yang kita punya. Jadi banyak hal yang kita tidak ketahui di luar sana. Allah Ta'ala itu maha luas ilmunya. Sedangkan ilmu kita sangat cetek. Ilmu yang kita dapatkan dari apa? Dari berdasarkan empirik kita berapa banyak? Masih cetek. Baru umur berapa? Seumur jagung, kencingnya juga bau kencur masih. Ya kan? Kata-kata orang kan seperti itu. Ditambah lagi, tergantung daripada apa yang dia baca. Bacanya kamu malas bacanya, sehingga sedikit yang kamu dapatkan. Mau jadi orang sabar bagaimana? Orang sesuatu yang kamu baca itu sedikit, belajarnya juga sedikit. Makanya belajar itu haruslah lama. Kata Imam Syafi'i apa? Lan tanalu ilma illa bisitatin sa'umbi ka'anha baitu sya'rin mufradi. Apa itu? Zaka'un wa irsun wa sibarun wa bulgatun wa subati ustazi wa tulis zamani. Subati ustaz wa tulis zamani itu sudah menjadi sebuah standarisasi. Mana ada mau belajar jadi orang alim, jadi solihah, mau belajar berapa lama? Setahun tok ya. Mana ada yang seperti itu? Iya, kalau semua kamu itu termasuk yang siap sebelumnya, datang dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang sudah suci. Semacam itu tinggal dipoles saja, diisi, selesai, pulang. Atas setahun insyaallah manfaat. Tapi kalau belum siap, jangan dulu. Kita diharuskan untuk menata hidup kita dengan cara berakit ke hulu, berenang ke tepian. Berenang kemudian ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tambah lama di pondok, tambah dewasa. Tambah lama di pondok, tambah banyak pertimbangan. Tambah lama di pesantren, tambah banyak ilmunya. Sehingga apa? Terjadi sesuatu, ada banyak pilihan. Mau gini bisa, gini bisa, gini bisa, gini bisa. Tapi kalau orang gak belajar, orang gak mondok, empiriknya juga sedikit, pengalamannya sedikit. Nah, pengalaman itu kan salah satu daripada solusi. Dulu aku kalau lewat situ harusnya hati-hati. Kenapa? Biasanya kesandung. Kalau sudah kesandung jatuh tersungkur. Itu kan pengalaman. Lalu kedua kali mau tersungkur lagi? Enggak, karena apa? Dia sudah punya pengalaman situ. Anak kecil itu kenapa sih? Begitu belajar jalan, dia itu jalan lari, cepat, jatuh. Nah, itu adalah sebuah pelajaran dari Allah Ta'ala. Dengan empiriknya dia paham, oh ternyata kalau jalan itu enggak boleh cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu pasti jatuh. Nah, sehingga apa? Nanti lain kali dia itu tidak akan cepat-cepat. Faham? Oleh karenanya kalau ada anak kecil itu jatuh, nangis, sebagainya, jangan malah teriak. Nah, jangan malah dimarahi, tapi dikatakan, oh enggak apa-apa itu nak, bagus, ini enggak disalahkan. Faham? Benda yang menjadi sebab kesandung diambil, dipukul-pukul, diremukkan, ya. Akhirnya dia itu menyalahkan sebabnya. Nah, tidak salah. Oh enggak apa-apa nak, kamu kan laki-laki, hebat, masa nangis sih, harusnya begitu. Jadi apa? Dan kembalikan semuanya kepada Allah, didik dari semenjak kecil, bukan, wah anak kecil kan enggak ngerti. Ah, justru dari kecil itu kita didik. Supaya dia mengerti, nanti setelah dia itu menjalani kehidupan yang dewasa, dia akan terbiasa sudah. Nah, tapi kalau enggak seperti itu, maka dia tidak akan terbiasa, sehingga ketika berhadapan dengan yang semacam ini, maka menjadi sebuah pukulan yang telak, yang besar kepada dirinya, dan dia belum sanggup untuk melewatinya. Nah, jadi biasakan dari sekarang, untuk kita itu menjalani semuanya. Begitu kita mau keluar, mau badakan, ada yang robot, sadar. Kita siap-siap makan, ada yang nyerobot. Nah, kita lagi mau makan, ada kucing ngambil. Sabar, sabar. Toh nasi bisa dimakan kan? Tanpa lauk-pauk juga bisa makan kan? Bisa mengenyangkan kan? Udah cukup. Nah, di dalam urusan dunia itu kita melihat kepada siapa? Yang lebih rendah apa lebih tinggi? Lebih rendah. Kita lihat banyak orang yang gak makan, walaupun nasi aja gak bisa makan. Banyak orang yang makan cuma satu hari satu kali, kalian tiga kali makannya. Syukuri nikmat itu. Jangan malah sudah banyak orang yang gak makan, cari sesuap nasi aja susah, kemudian kamu itu buang-buang sesuap nasi itu. Nah, itu nanti ada balasannya. Makanya kalau mau makan itu, ambil dengan kadar yang kamu mampu untuk menghabiskannya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, maka menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia pertama kali. Lalu tanggung jawab siapa? Lalu tanggung jawab ketua kamarnya itu. Tanggung jawab. Itu akan sakit hatinya, pilu hatinya ketika kamu buang itu nasi itu. Kenapa itu nanti? Summa latus alunna yauma izin. Satu butir itu akan ada pertanyaannya, akan ada hisapnya. Nah, jangan, biarkan orang lain terserah. Setelah dikasih tahu, dia gak mau terserah. Tapi kita, yang bersangkutan jangan. Bahkan nasi itu, gak langsung dibuang oleh orang dahulu. Diapakan? Dikeringkan. Kemudian jadi apa? Jadi karak. Nah, itu kenapa? Karena itu daripada langkah-langkah mereka untuk tidak membazirkan. Bazir itu. Akhirnya kalau sudah membazir seperti itu, jadilah kamu itu orang yang miskin. Kenapa tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nah, jadi jangan pernah kita itu membiarkan satu butir pun daripada makanan kita makan itu kemudian terbuang begitu saja. Kita makan, habis, sampai bersih. Nah, oleh karena mujahadah, sekarang, dua minggu ini, jangan pernah menyisakan satu butir pun di atas piring kita. Laksanakan semuanya. Kalau pengen jadi orang kaya, dan saat berharap semua kalian jadi orang kaya semuanya. Jangan pernah merendahkan. Jangan buang-buang. Apalagi saya buang ya. Ingat, yang membuang itu berarti yang tanggung jawab. Bukan pondoknya yang tanggung jawab. Bukan ketua kamarnya. Nah, tapi kalau sama dia melakukannya, ketua kamarnya tidak mencegahnya. Lalu setelah ketua kamar, saya bertanggung jawab. Orang-orang yang besar, yang sudah lebih dewasa, yang lebih tua di kamar itu. Membiarkan, melihat, tapi dibiarkan. Nah, itu juga tanggung jawab itu. Karena dia melihat suatu kebatilan, suatu kemungkaran, tapi dibiarkan saja. Jadi semuanya, kita ini adalah yang akan bertanggung jawab depan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Jadi kalau mau ngambil, ambil dengan kadar yang kamu pasti akan menghabiskan. Jangan berlebihan. Dan harus habis. Yang ada di piring, habis. Yang ada di sekitar piring karena kamu makan berantakan, habis itu diambil dipungutin, udah itu dimakan. Nah, dengan seperti itu insya Allah kalian akan menjadi orang kaya semuanya. Karena landasan firman Allah Ta'ala, la in syakartum wa in kafartum inna azabi Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang sabar dengan semua tingkatannya, dengan semua macamnya. Semoga tabiat kita adalah tabiat sabar. Ketika menghadapi segala sesuatu, diserahkan kepada Allah Ta'ala, dilihat kepada hakikatnya dan bukan melihat kepada sebabnya. Dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menuntun kita ke arah yang menuju kebenaran dan ke arah yang menuju kepada kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di surganya nanti kelak. Alhamdulillah, kunatin salihah, walamana wasawu salih, al-Fatihah.